قال رحمه الله ولهذا اشترط العلماء للبيع. Dulu sudah kita baca sampai pada hikmah kenapa dilarang jual beli yang di situ ada gharar, di situ ada jahalah. Kenapa dilarang? Kenapa jual beli yang di situ ada taruhan, untung-untungan itu dilarang? Kemudian kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan ilah sebab muamalah yang seperti itu dilarang, karena muamalah seperti itu apa? Di situ ada taruhan, untung rugi. Demikian juga akan menyebabkan permusuhan, akan menyebabkan perselisihan dan percekcokan, maka jual beli yang ada gharar itu dilarang. Jual beli yang ada jahalah itu dilarang. Yang ada taruhannya itu dilarang. Oleh karena inilah para ulama menyebutkan atau mensyaratkan untuk jual beli. Syaratnya apa? Al-ilma bil mabi. Syaratnya harus tahu apa barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan ini apa? Harus diketahui, harus jelas. Wal ilma bil saman. Dan apa? Diketahui as-saman. Alat yang untuk membeli ini apa dan berapa? Para ulama mensyaratkan syarat untuk jual beli adalah diketahui ma'lumu al-mabi wa ma'lumu as-saman. Diketahui barang yang diperjualbelikan jelas. Demikian juga diketahui apa? Alat untuk membelinya. Apakah dengan uang ataukah dengan barang? Apakah dengan beras atau dengan baju atau dengan tepung tapioka, apa tepung gaplek? Harus jelas apa alat untuk membelinya. Washtaratu aidan, dan para ulama juga mensyaratkan, membikin syarat an yakunal akidu jaizat tasarruf. Hendaknya orang yang melakukan transaksi ini orang yang boleh melakukan transaksi tersebut. Haidar maju di sini. Depan sini. Nah, bukan ngantuk di situ. Nulis. Sampai bawah. Selesai sampai bawah. Penuh sampai bawah. Bukumu ya. Para ulama mensyaratkan, dan ini termasuk syarat jual beli yang sudah kita baca. Syaratnya adalah al-aqid. Orang yang melakukan transaksi, baik penjual ataupun pembeli, dia harus jaizat tasarruf. Orang yang boleh melakukan transaksi. Ya. Siapa itu? Bi an yakuna balighun. Dia sudah baligh. Bahasa kita sudah dewasa. Dan sebagian masukkan tamyiz. Apa baligh itu? Baligh itu tandanya ada berapa kil? Nah. Baligh itu tandanya ada berapa? Sudah baligh belum? Nah, Rahmat, baligh tandanya ada berapa? Nah, sudah baligh belum ini? Khalid, balik, tandanya ada berapa? Katakan dewasa itu tandanya ada berapa? Yang keras, so temannya aja gak dengar apa geli saya. Kesatria itu pemberani. Seperti kalau main bola, teriak saja sampai sana dengar kok. Kalau disuruh menjawab malah gak dengar. Ya. Ada berapa? Ayo, kalau tidak dijawab, tidak usah dilanjutkan taklim, berhenti sampai di sini. Begitu ya. Ada berapa, Fis? Sam, balik, tandanya ada berapa? Sudah balik belum? Jangan-jangan belum balik. Tandanya ada berapa? Jangan bisik-bisik di belakang. Dijawab yang keras di sini. Yuk, tunjuk jari. Mana yang laki-laki? Mana fukhulur rijal? Mana yang laki-laki? Kalian tidak seperti orang Yaman. Orang Yaman, ini ada pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Belum ada pertanyaan, sudah ngacung. Saya yang mau jawab. Belum, kalian sudah ada pertanyaan, sudah disebut namanya, enggak jawab juga. Ya. Apa is? Tandanya is, balik itu is. Apa is? Nah, taklim berhenti di sini kayaknya. Tidak ada yang jawab. Dar. Nah. Ini sudah dilewati toh? Sudah belum? Sudah lewat syarat-syarat sholat? Sudah? Iya, sudah dilewati kok. Harus bisa jawab. Alias, tanda-tandanya ada berapa balik? Yang keras. Apa? Banyak apanya? Kok banyak? Di sini enggak ada banyak. Tanda yang pertama apa? Istilam, mimpi basah. Mimpi tapi basahnya cuma sedikit. Kalau sudah seperti itu berarti sudah dewasa. Ini bangun tidur kok di dalam celana ada basah-basah ini apa? Tidak ngompol. Itu berarti sudah balik. Atau yang kedua, yang keras, jangan bisik-bisik. Tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Kalau sudah tumbuh rambutnya berarti sudah balik. Atau yang ketiga, kalau belum, ternyata mimpi juga belum, masih bersih. Yang ketiga atau apa? Apa, Mat? Umur 15 tahun. Kalau perempuan tambah satu, apa itu? Apa, Bas? Al-haid, haid, datang bulan. Itu salah satu tanda kalau seorang sudah apa? Balig. Sudah dewasa. Orang yang berhak dan boleh melakukan transaksi adalah pertama balig. Sebagian mengatakan tamyiz. Di bawah umur balig. Apa itu tamyiz? Tamyiz apa, Kil? Dikatakan tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cantik, mana yang tidak, mana yang ganteng, mana yang bukan. Kalau sudah bisa membedakan berarti dia tamyiz. Qala akilan, yang kedua berakal. Artinya kalau orang gila transaksinya tidak sah. Kalau orang gila transaksinya apa? Tidak sah. Syaratnya harus berakal. Demikian juga orang koma. Ya, tahu koma ya. Atau pingsan, bisa enggak pingsan? Nah. Wa rasyidan, yang ketiga rasyid. Apa rasyid? Tahu mana yang lebih baik. Bisa mendistribusikan dengan baik. Mana yang lebih baik? Oh, ini untung, ini rugi. Ini rasyid. Li'anna al-aqdama shaghiri aw ghairi rasyidi la budda an yasula bihi ghubnun mudirrun wa dhalika minal gharar. Dikarenakan transaksi dengan anak kecil, transaksi dengan anak kecil, ini kapan dibolehkan? Kalau itu syai'un yasir, seperti apa? Beli permen ke warung, beli permen. Tembas apa, Dek? Permen. 1.000 rupiah. Itu boleh. Tapi kalau anak kecil, ya, 5 tahun kemudian jual beli sepeda motor, itu enggak boleh. Karena apa? Anak kecil belum dewasa. Au ghairi rasyid, atau bukan orang yang rasyid. Apa contohnya rasyid? Mungkin semacam idiot. Tidak tahu, oh ini untung, ini rugi. Atau semacam apa lagi? Semacam idiot. Nah, namanya apa lagi semacam idiot? Apa, Mas Tri? Ya, orang yang semacam itulah ya. Itu apa? Kalau melakukan transaksi, maka akan terjadi apa kata beliau? Ghubnun mudirun. Ketertipuan yang sangat merugikan. Kenapa? Dia tidak tahu kamu jual apa? Sepeda motor. Harganya berapa? Ini 10 juta. Ah, sepeda motor kayak gitu itu 3 juta. Ya, karena dia tidak tahu anak kecil atau apa yang bukan rasyid, sehingga dia serapopo lah, lumayan. Ya. Akan terjadi apa? Kerugian yang besar. Akan tertipu dengan ketertipuan yang apa? Merugikan. Dan ini termasuk ghoror. Ini termasuk apa? Ghoror. Di situ ada jahalah, ketidaktahuan. Nah, itu di antara syarat. Syarat yang pertama yang disebutkan oleh beliau apa? Al-mabi' wa saman ma'luman. Barang yang diperjualbelikan dengan barang yang digunakan untuk membeli apa? Maklum, diketahui. Yang kedua, orang yang transaksi harus apa? Jaizat tasarruf, yaitu berakal, dewasa dan rasyid. Untuk syarat yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.